perkasa, langkah pemuda menyusun gerak, pencak berseni menjelik darah, di ekor mata terpaut rasa, oi, dalam hati alun beralun tari menuju alun irama nama tinggal sejarah. Janganlah canggung hai untuk mengalun lagu Razafi berkat yang terindah. Kilau bersinar aku nanti tiada kabar kau beri.